lewat adalah karena mahalnya membayar saksi-saksi di TPS. Ada berapa TPS di seluruh Indonesia? Katakanlah 750 ribu TPS. Kalau per TPS 200 ribu sampai 500 ribu, hitungannya sampai 8 triliun lebih. Bisa jadi presiden kalau nggak punya uang 8 triliun. Bisa atau tidak? Karena negara ini sudah menjadi negara kapitalis, sehingga politik menjadi mahal. Iya, karena ekonomi kapitalis memang ekonomi biaya tinggi. Dan kita sebetulnya sudah keluar. Dan Indonesia hanya akan menjadi negara yang berdaulat kalau kita kembali kepada soko guru perekonomian kita di pasal 33 tentang koperasi itu. Lalu kita masukkan nilai-nilai syariah di situ. Jadilah koperasi syariah, insya Allah. Kita melawan ekonomi ribawi yang sudah merusak tatanan ekonomi kita ini. Lalu kemudian kita bersepakat untuk membelanjakan harta kita, uang kita untuk kepentingan agama dan bangsa ini. Tidak lama lagi, saya tidak tega menyebutkan sekarang ada bisnis raksasa mereka mulai hancur di Jakarta dan hancur di Jawa Barat. Tapi yang sekarang backingnya, yang generalnya itu yang dulu lantang bicara di TV membacking, sudah ciut sekarang. Ya, saya nggak perlu sebut nama. Sudah tahu. Takdir Allah, rahmat Allah sedang turun di Indonesia ini. Tinggal bagaimana kita setelah ini membangun kebersamaan, kita pegang ekonomi. Saya mau tanya, nanti di Pilpres siap menjaga TPS masing-masing? Ya. Siap bawa nasi bungkus masing-masing? Ya. Udah. Menang umat Islam kalau begitu. Siap bawa nasi masing-masing jaga TPS-nya? Gimana Pak? Menyalahi peraturan enggak? Yang mahal itu kan karena membiayai para penjaga TPS ini. Umat Islam ketika datang menjaga sendiri dengan sukarela, karena dulu kan tidak mau tahu, coblos pulang, coblos. Tidak mau memantau. Setelah mereka perhatian dengan persoalannya sendiri, kemudian melihat, tetapi jangan membuat keributan, jangan membuat kerusuhan, jangan main hakim sendiri, lapor pada aparat yang berwajib, yang berwenang kalau ada kekurangan di situ. Tapi kita pelototin betul, tidak akan mungkin. Walaupun dia berusaha untuk main di komputer, tidak akan berani. Karena umat sudah menjadi saksi. Dan tidak akan bisa bermain-main. Kalau sudah begini caranya. Karena umat Islam ini terus terang. Andai misalnya Ustadz Bakhtiar Nasir di rekeningnya jangankan punya 1 triliun, punya 300 miliar saja akan diperkarakan. Ini money laundering Bakhtiar Nasir. Kenapa? Karena 300 miliar cukup untuk membiayai satu calon gubernur. Ekonomi kita betul-betul ditekan oleh dia. Sekarang umat Islam bikin koperasi, organisasi mereka sekarang biayai warung-warung. Saya sudah dengar itu. Dan distributor-distributor muslim yang tadinya mengambil produk dari produk dia, karena mengalokasikan produknya kepada warung-warung muslim, dipotong, diputus ekonomi oleh dia. Gak apa-apa, insya Allah umat Islam kalau belakangan ini mulai sadar buying power, kekuatan daya beli kita, itu kita akan jadikan sebagai daya tawar kepada mereka sampai ke pabrik mereka. Tapi Muhammadiyah di Lamongan minimal harus punya 300 mart sendiri, pasar sendiri. Bikin koperasi-koperasi. Ibu-ibu siap bikin produksi roti sendiri? Siap bikin mie sendiri? Boleh ulangi dulu. Nih ibu-ibu, di pesantren Gontor Putri di Mantingan, tadinya mereka masukkan mie instan. Kiainya kemudian berpikir ekonomi. Hanya modal 100 juta rupiah, dilatihlah santriwati untuk bagaimana cara membuat mie yang enak. Masa susah bikin mie? Gampang gak bikin mie? Gampang kan? Dengan bumbu sesuai selera santri, alhamdulillah hanya dalam tempo 2 dan maksimal 3 bulan modal sudah balik. Sekarang tinggal menikmati keuntungan bertahun-tahun. Tidak ada mie instan merek mereka masuk ke pesantren. tidak ada lagi. Dan pesantren yang bikin mie sendiri dan santriwatinya makan halalan. Tapi Masjid Al-Azhar, silakan berkreasi. Apalagi kalau sampai bikin prinsip malu Masjid Muhammadiyah punya saldo 90 juta gagal pengurus ini. 90 juta buat apa? Jangan-jangan masih ada guru ngaji yang gajinya 50 ribu rupiah sebulan. Ini adalah pelecehan kemanusiaan. Pelecehan guru ngaji. Masih ada gak di Lamongan seperti itu? Khusus bahasa Inggris berani bayar 1,5 juta 3 bulan, kemudian 3 bulan bayar khusus mengaji 300 ribu. Tidak boleh ada lagi yang begitu. Untuk pendidikan Quran kita, kalau perlu kita cari guru ngaji yang terbaik dan kita bayar lebih mahal daripada semua disiplin ilmu. Dan saya memulai itu pada anak saya dan diri saya sendiri. Anak saya homeschooling, anak saya kursuskan, saya panggil guru, tapi saya ingin guru ngaji yang terbaik dan saya harus bayar guru ngaji anak saya lebih mahal dari semua guru di sini ilmunya. Berani? Ya, taruh 4-5 juta lah begitu. Berani bayar guru ngaji 4 juta? Kalau belum berani, enggak sehat otaknya. Ya kita tidak bayar orangnya. Kalau masjid ini punya kegiatan dan kita bergerak semua dari masjid, ekonomi kita kembangkan dari masjid, pendidikan juga kita mulai dari masjid, insya Allah bangsa ini akan sejahtera dan berdaulat yang sesungguhnya. Apalagi pesantren, alhamdulillah sekarang pesantren-pesantren di Jawa Timur sudah bersatu, yang besar-besar itu, yang puluhan ribu santrinya itu. Muhammadiyah digoda karena pasar mereka mulai turun, ya umat tidak mulai belanja. Gimana caranya ya supaya Muhammadiyah belanja ke warung mereka? Dikasihlah sedekahnya ke Muhammadiyah agar Muhammadiyah bikin fatwa, belanjalah ke warung dia lagi, kembaliannya untuk Muhammadiyah. Ini godaan biasanya. Saya tidak melarang, ambil saja sedekahnya, belanja dari warung muslim. Ambil sedekahnya, belanja di warung Muhammadiyah. Setuju? Jangan mau dibohongin lagi dengan semua cover-cover itu. Rasanya sudah cukup sudah. Ya. Ibu-ibu bisa bikin roti? Bisa bikin mie? Bisa bikin pizza? Bisa bikin ayam crispy? Bisa bikin ayam penyet? Apa lagi? Siap ekspor soto Lamongan? Siap ekspor bandeng tanpa tulang? Siap ekspor ikan asap? Nah, dekat laut kita bicara ini. Hayo, bangkitkan ekonomi. Kita bersatu membangun dan ini sudah saatnya. Dan sebentar lagi insya Allah Indonesia akan menjadi super power, insya Allah. Makanya sekarang Indonesia sekarang dipilih lagi menjadi salah satu anggota tidak tetap di Dewan Keamanan. Kalau Indonesia sudah kuat pangannya, lalu melangkah satu lagi kuat militernya, Indonesia akan menjadi insya Allah kelompok blok baru di dunia bersama dunia Islam lainnya. Dan sekarang pemimpin-pemimpin di Indonesia sudah mulai berpikir ke sana, dan insya Allah ke depan kita akan bangun kekuatan itu untuk membawa perdamaian dunia. Dan mudah-mudahan kita dari Lamongan menjadi salah satu pilar penting untuk bangkitnya Islam yang damai di seluruh dunia. Aku kulihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Sekali lagi taqabbalallah minna wa minkum, nasrun minallah wafatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia. Demikianlah ceramah agama Islam telah disampaikan oleh Ustaz Bahtiar Nasir LC MM.